tackan sing tang treng la la la la la Treng tackan sing tang treng tackan sing tang treng la la la la la Bunyi musik merdu bidanya manis dan sangat genik Ramailah sekali di malam itu di rumah kakek Karena hari itu 100 tahun umur kakekku Tring tang tang la la la la la Tring tang tang tang tang tang tang tang tang la la la la la la Kakek tak tahan lagi dia berdiri terus menari Kaki tendang kiri tendang ke kanan sampai terpanting Duh kakek kasihan dia menangis pinggangnya patah rumah Terima kasih.